عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan dari pembahasan kitab Tafsir Al-Quran Al-Azim Al-Imam Al-Hafidh Al-Mufassir Abil Hida Ismail Ibn Umar Ibn Kathir, atau yang lebih dikenal dengan Tafsir Ibn Kathir. Masih dalam Tafsir Surah Al-Hashr. Sekarang masuk pada ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-20. Qauluhu Ta'ala, firman Allah Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kalian semua kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaknya setiap jiwa, setiap orang melihat apa yang sudah dia persiapkan untuk hari esok. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun, sesungguhnya Allah Maha mengkhabarkan dengan apa yang kalian lakukan. Wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum, dan janganlah kalian semisal orang-orang yang melupakan Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala buat mereka melupakan diri-diri mereka sendiri. Ulaika humul fasiqun, mereka itu adalah orang-orang yang fasik. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah, tidak sama penduduk surga, penduduk neraka dan penduduk surga. Tidak sama antara penduduk neraka dengan penduduk surga. Ashabul jannati humul faizun, penduduk surga mereka lah orang-orang yang bahagia, orang-orang yang berhasil dunia akhirat. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, qala Imam Ahmad, berkata Imam Ahmad dalam musnadnya, haddatsana Muhammad ibn Ja'far qala haddatsana Syu'bah an Aun ibn Abi Juhaifah an al-Mundhir ibn Jarir an abihi qala, dari Mundhir ibn Jarir ibn Abdullah, beliau mengatakan, yakni Jarir ibn Abdullah mengatakan, kunna inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi sadrin nahar, suatu ketika kami di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di awal siang. Qala faja'ahu qaumun hufatun uratun muhtabin nimar awil aba' mutaqallidis suyuf. Kemudian datanglah beberapa orang yang mereka tidak pakai sandal dan sebagian tidak pakai atasan, baju atasan. Dan mereka kemudian diselimuti dengan nimar, ya, dan al-aba, yaitu jubah yang tidak ada kancing depannya, jadi seperti apa tuh, kain yang diselimutkan. Mutaqallidis suyuf, mereka menggantung pedang-pedangnya dan memegang pedang-pedangnya. amaduhu min mudhar bal kulluhu min mudhar. Kebanyakannya atau seluruhnya dari suku mudhar. Wa taghayyara wajhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berubah. Lama ra'a bihim min al-faqah, ketika melihat pada mereka ya keadaan yang mencerminkan kesusahan. Keadaan yang mencerminkan mereka orang susah. Fadakala thumma kharaja, beliau masuk ke masjid kemudian keluar lagi. Fa'amara bilalan, kemudian beliau perintahkan Bilal fa'adana. Bilal pun adzan wa aqama shalah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menegakkan salat diikuti oleh manusia, fasalla. Thumma khathaba, kemudian beliau berkhutbah. Ya. Faqala, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam membacakan firman Allah taala surat An-Nisa, ya ayyuhan nasuttaqu rabbakum, wahai sekalian manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian, alladzi khalaqakum min nafsin wahidah, yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa. Ila akhiril ayah, sampai akhir ayat, innallaha kana alaikum raqiba, sesungguhnya Allah itu mengawasi kalian semua. Wa qara'al ayat alladzi fil hasyr, kemudian setelah membaca surat An-Nisa ayat pertama tadi, Rasulullah juga membaca ayat di dalam surah Al-Hasyr ini, yaitu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat ini, wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Allah, dan hendaknya manusia melihat apa yang sudah dia persiapkan untuk hari esok. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah akan mengkhabarkan apa yang kalian lakukan. Tasaddaqa rajulun min dinari, min dirhami, min thawbi, min sa'i burrihi, aw sa'i tandrihi. Kemudian beberapa sahabat langsung bersedekah dengan dinarnya. Ada yang dengan dirhamnya, ada yang dengan bajunya, ada yang dengan satu sok, ya, 3 kilogram dari gandumnya, dan ada yang 3 kilogram dari buah kurmanya. Hatta qala law bisyiqqit tamrah, sampai ada yang mengatakan bahwasanya sebagian sahabat yang benar-benar tidak punya apapun, Rasulullah mengatakan tasaddaqu walau bisyiqqit tamrah, sedekahlah walaupun dengan separuh buah kurma. Ya, sedekahlah. Jadi ketika Rasulullah melihat sebagian sahabat mereka bajunya lusuh, ya, perutnya itu sangat kecil, menandakan mereka kelaparan. Mereka terlihat sangat kesusahan. Maka Rasulullah langsung berkhutbah. Setelah sholat zuhur, beliau berkhutbah. Menyemangati manusia untuk beramal, mempersiapkan apa yang untuk hari esok. Dan para sahabat paham itu adalah bersedekah. Maka mereka orang-orang yang kaya langsung mengeluarkan hartanya. Bahkan tidak harus kaya. Walaupun dia hanya punya separuh buah kurma, dia sedekah. Ya. Qala fa ja'a rajulun min al-ansar bisurrah kadat kafuhu ta'jizu anha bal qad 'ajazat. Kemudian datanglah seorang ansar dengan satu keranjang besar yang berisi kurma, yang hampir-hampir beliau tidak mampu untuk mengangkatnya. Tsumma tataba'an nas hatta ra'aitu qaumain min ta'amisi wa thiyab. Sampai kemudian berbondong-bondong manusia satu demi satu, ada yang satu keranjang, ada yang bawanya emas, ada yang perak, ada yang baju. Sampai qaumain min ta'ami wa thiyab, sampai setumpuk yang sangat besar seperti ukuran unta. Qaumain, kaum itu adalah pakai kaf ya, itu adalah onta. 2 ekor onta. Jadi ekor onta kan besar sekali itu. Ya. Sampai menumpuk yang satunya emas, perak, pakaian. Satu tumpuk seperti tumpukan onta. Satu lagi makanan, satu lagi pakaian. Bertumpuk seperti tumpukan onta. Yang gemuk, yang besar. Subhanallah. Hatta ra'aitu. ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatahallalu yatahallala wajhuhu ka'annahu mudhibaka. Sampai aku melihat, kata Jarir bin Abdullah, melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajahnya itu ceria. Dan cerianya Rasul itu bagaikan bulan purnama yang bersinar. Saat beliau ceria itu wajahnya bagaikan bulan purnama yang bersinar. Kalau tadi melihat sahabat sengsara, wajah beliau musam, muram. Seperti ada beban yang berat. Beliau pulang ke rumah tidak punya harta, maksudnya untuk menyumbang, ya, memberikan makan kepada sahabat-sahabat yang tadi kelaparan sedang duduk di masjid menunggu sholat. Akhirnya ketika beliau tidak dapati makanan di rumah, beliau berkhutbah menyemangati yang lainnya untuk bersedekah. Ya. Faqala Rasulullah SAW, maka kemudian Rasulullah SAW bersabda, man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Barang siapa yang membiasakan kebaikan dalam Islam, sebuah kebiasaan. Siapa yang membiasakan dalam Islam sebuah kebiasaan baik, yaitu membangkitkan kembali ajaran-ajaran Islam, syariat-syariat Islam, falahu ajruha, dia akan mendapatkan pahalanya, wa ajru man amila biha, dan dia akan mendapatkan pahala, ya, orang yang mengamalkannya, ba'dahu, setelahnya, min ghairi ayyin qusra min ujrihim syai', tanpa mengurangi pahala, ya, orang-orang yang mengikutinya sama sekali. Wa man sada fil islami sunnatan sayyi'atan, barang siapa yang membiasakan dalam Islam kebiasaan yang buruk, kana alaihi wizruha, dia akan mendapatkan dosanya, wa wizru man amila biha, dan mendapatkan dosa orang yang mengikuti keburukannya, min ghairi ayyin qusra min auzarihim syai'un, tanpa mengurangi sedikit pun dari dosa-dosa mereka. Demikian diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Syu'bah dengan sanad yang semisalnya. Ya. Di dalam hadis ini, ikhwan fillah azakumullah, sebuah konsep yang sangat mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyemangati kita, siapa yang mengajak kepada kebaikan, membangkitkan sebuah ajaran Islam yang lama tidak diamalkan, lama tidak dibangkitkan, kemudian diajak, diusung. Kebaikan tersebut kemudian diikuti oleh yang lainnya. Maka yang pertama itu akan mendapatkan kebaikan dirinya dan kebaikan orang-orang yang mengikutinya. Demikian pula siapa yang membiasakan sebuah kejelekan, kemudian diikuti oleh orang lain, maka kejelekannya pun dia akan dapatkan, dan kejelekan orang yang mengikutinya pun akan dia dapatkan. Ya. Maka dari sini, ikhwana fiddin azakumullah, keutamaan untuk kita itu biasa menanamkan kebaikan supaya ditiru. Kalau kita enggak usah jauh-jauh lah, untuk anak-anak kita. Ya. Biasakan kita tanamkan kebaikan pada diri kita untuk ditiru oleh anak-anak kita. Ketika anak kita itu meniru kebaikan kita, maka kita akan dapatkan pahala kita dan pahala dari yang mengikuti kita. Ya. Dan hati-hati jangan sampai membiasakan pada anak kita kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Kebiasaan-kebiasaan yang nanti akan justru mendatangkan dosa bagi diri kita dan mendapatkan dosa orang-orang yang mengikuti kita. Namanya dosa jariah, ini hati-hati. Ya, pahala bisa jariah, tapi dosa juga bisa jariah juga. Maka perlu berhati-hati. Ya, yang punya anak, tanamkan kebaikan dan jangan menanamkan kejelekan. Ya, sebagai pengajar juga sama. Kita perlu yang namanya sadar bahwasanya kita jadi ustaz, jadi pengajar, jadi guru. Itu kalau kita menanamkan kebaikan kepada anak-anak didik kita, mereka amalkan, kita akan mendapatkan pahala yang terus mengalir. Apalagi kalau mereka nanti jadi ustaz, mereka jadi da'i, mereka mengajar minimalnya jadi guru ngaji, ya, ngajarin abad-abad, kita terus akan mendapatkan pahala di situ. Aliran pahala di situ. Itulah keistimewaan jika kita mengajarkan kebaikan. Dan seluruh pihak yang andil itu pun akan mendapatkan kebaikan tersebut. Ya. Coba saja kalau kita satu kelas, kita punya santri 10 saja misalnya. Dari 10 tersebut, Subhanallah, bisa baca Quran, bisa menghafal Al-Quran. Gak usah banyak-banyak, wis. Satu juz aja. Juz amma. Juz amma itu ada berapa huruf itu? Ada berapa huruf juz amma itu? Sedangkan setiap ayat yang dibaca dari Al-Quran, satu hurufnya itu 10 kali lipat kebaikan. Taruhlah ada 1000 huruf, maka 10.000 kebaikan. Dikali 10 orang, 10 kali 10, 100.000 kebaikan. Setiap hari dibaca. Ketika besar, ketika lulus, 10 murid kita, kemudian mereka menjadi ustaz. Mereka menjadi pengajar. Mereka pun mengajarkan Al-Quran. Punya murid 10 lagi. 10, cabang 10. Kali 10, sudah 100. Ditambah 10, 110. Generasi 10 tahun berikutnya, yang 100 tadi punya murid 10 lagi. 1000. 100, 10. 10 tahun lagi, kemudian dari 1000 menjadi 10.000. Jadi menjadi 11.110 orang yang mengikuti kebaikan kita. Itulah kalau kita mau pikirkan betapa besarnya pahala mengajarkan Al-Quran. Itu baru Al-Quran, belum kebaikan-kebaikan yang lainnya. Maka tebarkanlah kebaikan sesuai kemampuan kita. Ya, jangan apa, kita tidak mengetahui kadar diri kita, jangan. Tetap tebar kebaikan sesuai dengan kemampuan kita. Sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita tidak mampu khutbah, ya enggak usah khutbah. Nanti malah mudharatnya besar. Ya. Tetapi dengan cara yang lain. Allah itu membukakan masing-masing bagi kita pintu kebaikan bagi kita. Mungkin bagi saya pribadi, bisa ceramah, bisa baca kitab, ya itu mungkin sisi kebaikan saya. Yang harus disyukuri dan ikhlaskan Allah. Bagi mungkin yang kaya, itu sisi kebaikan yang Allah berikan kepada dia. Bagi yang punya pikiran, ya, punya tenaga, maka masing-masing punya pintu kebaikan di situ. Masing-masing punya pintu kebaikan. Yang hendaknya semua pintu kebaikan tersebut mendukung satu hal, yaitu mendukung yang namanya belajar dan mengajarkan ilmu agama. Semuanya harus saling dukung-mendukung. Yang punya ilmu, ajarkan. Belum punya ilmu, belajar. Yang punya harta, sumbangsihkan. Yang punya tenaga, ya, bantu dengan tenaga. Yang punya pikiran, bantu dengan pikiran. Enggak punya apa-apa, minimalnya jangan menghalangi kebaikan itu tersebar. Kalau enggak punya apa-apa, minimal jangan menghalangi kebaikan itu tersebar. Maka di sini kan wal tanzur nafsum ma qaddamat lahu. Setiap orang itu harus memikirkan apa yang sudah persiapkan untuk hari esok. Ya. Manusia itu kata Rasulullah SAW, a'maru ummati baina 60 wa 70. Umur umatku itu 60 sampai 70. Itu umur umatku. Kalau lebih dari situ ya berarti bonus. Tapi umurnya Nabi Muhammad itu sudah dinaskan oleh beliau itu antara 60 sampai 70. Umurnya umatnya Nabi Muhammad SAW. Dan puncak umur dari umatnya Nabi Muhammad itu 33. Sebagaimana usia 33 itulah penduduk surga akan masuk surga, semuanya akan diratakan abna'u thalath wa thalathin, yaitu berusia 33 tahun semuanya rata. Jadi penduduk surga ketika masuk surga usianya 33 tahun semua. Karena apa? Itu puncak. Jadi kita ketika dari bayi itu menuju puncak. Puncaknya umur 33 tahun. Secara fisik, secara pikiran, itu 33. Ketika sudah 33, kata pepatah Arab, idza tamma syai'u bada nafsu. Kalau sesuatu itu sudah sempurna, maka mulailah kelihatan kekurangannya. Kalau kita sudah sempurna usianya, fisiknya, akalnya pada usia 33, maka ketika 34, 35 itu sudah mulai turun. Ibarat kita naik gunung, sudah puncak, tidak ada pilihan lain kecuali harus turun. Turun, turun, turun, turun sampai ardhalil umur pada usia yang paling rendah. Turun kualitasnya, kualitas pikirannya, tenaganya, fisiknya akan berkurang terus. Itu harus dipikirkan. Oleh karena itu Rasulullah mengajak kita, Allah dan Rasulullah mengajak kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang yang beriman, ittaqullah, ay amara bittaqwahu. Allah memanggil orang yang beriman dan Allah perintahkan mereka untuk bertakwa kepadanya. Wa huwa yashmulu fi'la ma bihi umira wa tarku ma anhu zujira. Yaitu mencakup melakukan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang. Wahai orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah artinya lakukanlah ketaatan, tinggalkanlah kemaksiatan. Lakukanlah yang diperintahkan, jauhilah yang dilarang. Kemudian setelah itu Allah ingatkan, qauluhu ta'ala wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Maka setiap jiwa itu harus memikirkan, harus merenungi apa yang sudah dia perbuat untuk hari esok. Hari esok di akhirat. Ai kata Al-Imam Nukaisir rahimahullah, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian. Hitung-hitunglah amal kebaikan kalian sebelum kalian itu dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya yang pertama yang dihisab adalah apa? Salat. Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-salatu. Pertama kali yang akan dihisab pada hari kiamat adalah perkara salat. Sehingga perkara yang harus kita pikirkan setelah kita bertauhid adalah bagaimana sholat kita? Sudah bagus belum? Sudah sesuai sunnah atau belum? Sudah ikhlas atau belum? Itu harus dipikirkan. Kalau ternyata keikhlasannya turun, ya bangkitkan lagi keikhlasan tersebut. Kalau ittiba'us sunnah mengikuti sunnahnya turun, maka belajar lagi. Digali lagi kitabnya. Digali lagi taklim tentang sholatnya, hukum-hukumnya, bacaannya, tumakninahnya bagaimana, dan seterusnya. Kita hitung-hitung bagaimana sholat kita. Apakah ada yang kurang? Kalau kita nyatanya kurang dan pasti kurang sholat kita, yaitu kurang sempurna sholat kita, karena Rasulullah SAW ma shalla 'abdun illa walahu nisfuha. Tidaklah seorang hamba itu sholat kecuali pahalanya maksimal cuma separuh saja. Selain Rasulullah, pahala sholat kita itu paling separuh. Itu sudah paling tinggi. Au tsulutsuha atau sepertiganya toh dapat. Au rubu'uha atau seperempat saja kata Rasulullah. Au khumutsuha atau seperlima saja. Au sudutsuha atau seperenam saja. Au subu'uha atau sepertujuh saja. Au tsumunuha atau seperdelapan saja. Au tusu'a atau sepersembilan saja. Au usyuruha atau sepersepuluh saja. Bahkan bisa sepersekian juta. Itu pahala sholat kita. Tergantung ikhlasnya dan tergantung sesuai tidaknya gerakan tersebut dengan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kita harus muhasabah, introspeksi. Pertama adalah apa? Sholat kita. Kita muhasabah. Yang kedua, dalam hadis riwayat Muslim, Inna awwalu ma yuqda yawmal qiyamah ad-dima. Sesungguhnya pertama kali yang Allah akan adili pada hari kiamat adalah perkara darah. Jadi setelah sholat, Allah akan adili perkara darah. Pernahkah kita menumpahkan darah seorang muslim? Walaupun hanya setetes, itu akan dihisab. Pertama kali akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakna dengan itu, pernahkah kita memukul, menendang, ya, secara fisik kepada orang lain, menzalimi orang lain secara fisik, itu dihisab. Kita pikirkan, pernah enggak kita mukul orang? Pernah enggak kita nyubit orang? Nyubit itu sakit. Pernah enggak kita, ya, menzalimi orang dengan fisik kita? dengan pukulan kita, dengan tendangan kita. Oleh karena itu, ada pada hari kiamat, orang sudah lolos dari siratul mustaqim. Siratul mustaqim di bawahnya neraka jahannam. Dia pahalanya banyak sekali. Faja'a bisawbi salatin wa saumin wa zakatin wa hajjin. Dia mendapatkan, membawa pahala yang sangat besar. Salatnya, puasanya, hajinya, zakatnya, pokoknya macam-macam pahalanya. Semua ajaran Islam sudah dia amalkan, pahalanya sangat besar. Tetapi qad sataka hadza wa daraba hadza wa akhadha mal hadza. Tapi selama hidup, walaupun dia soleh, rajin sholat, rajin ibadah, tetapi masih senang mukul orang. Masih senang, ya, apa namanya, menghibai orang. Masih senang, ya, mengambil harta orang tanpa hak. Maka fayuqdha, maka diadili dia itu. Sudah dia bangga lolos dari jembatan siratul mustaqim di tempat yang namanya Qanqarah, di ujung daripada jembatan, pintu surga sudah terlihat, tiba-tiba diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Faya subhanallah, amal soleh dia habis untuk membayar kedzaliman dia. Kalau dia meneteskan satu darah seorang muslim itu lebih baik daripada dunia dan seisinya, satu tetes darah itu. Ya. Kalau kita ghibah orang lain itu seperti nyawa satu orang. Ya. Maka dibayar dengan pahala sholat dia, zakat dia dan seterusnya sampai enggak punya kebaikan apapun. Kemudian akhirnya dia dimasukkan ke dalam neraka jahannam. Maka kita jangan sampai maghrur dengan amal soleh kita. Kita tertipu dengan amal soleh kita. Kemudian terus dengan kedzaliman kita. Apalagi ya kedzalimannya kepada orang terdekat. Itu lebih parah lagi dosanya. Ya. Misal zalim kepada tetangga. Zolim kepada tetangga. Zolim kepada tetangga itu dosanya luar biasa. Ya. Allah yang tidak akan sudi melihat seseorang itu. Yaitu seorang yang berzina dengan halilati jari, dengan istri tetangganya. Berzina itu dosa besar. Tapi kalau dia berzina dengan istri tetangganya, dosanya lipat. Kalau dia mengambil tanah saudara tetangganya, man akhadha al-ardhaki da shibrin tuwiqahu yawmal qiyamah bisabi ardi. Siapa yang dia nyorok, geser patok tanah walaupun sejengkal, dia mengambil tanahnya orang lain sejengkal, maka pada hari kiamat 7 lapis bumi akan dibebankan, dikalungkan kepada dia sebagai azab. Semakin dekat. Apalagi yang kita zalimi adalah kakak adik kita gara-gara rebutan waris. Ya, kan sering nih. Ada orang tuanya ayem tentrem rukun, setelah orang tuanya meninggal ribut waris. Enggak mau sapa sana, sapa sini. Bahkan naudzubillah min dzalik sampai mengacungkan senjata, awas kalau datang ke sini. Padahal mengacungkan man asyara li akhihi bihadidatin, barang siapa yang menodong pisau, bukan pisau sebenarnya, menodongkan besi ya ke saudaranya, ini baru nodong ya, itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang dia todong adalah saudara sekandungnya, kerabatnya, rebutan waris, sampai berantem, apalagi sampai bunuh-bunuhan, na'udzubillah min dzalik. Ingat, waris itu sudah punya, sudah Allah tetapkan dalam Al-Quran. Sehingga gak usah kita, ya, apa namanya, ngotak-ngatik harta orang tua kita. Harta orang tua kita itu sudah Allah bagi secara Al-Quran dalam surat An-Nisa. Bisa dilihat di situ. Awal surat An-Nisa. 11, 12, 13. Mengingatkan. Karena apa? untuk menghindari perkara seperti ini. Jangan sampai kakak adik menzalimi gara-gara waris. Ya. Jangan sampai karena dia yang paling lama menghuni rumah tersebut, "Wah, ini rumah saya." Atau biasanya orang Jawa kalau bungsu berarti dapat rumah. Oh, enggak bisa. Ya. Ketika kita mati, harta kita Allah yang atur, bukan kita. Dan lebih jahat lagi, ketika yang kita zalimi adalah orang tua kita. Ya. Seharusnya kita sama orang tua itu, wahfid lahuma janahad dhulli minar rahmah. Tundukkanlah sayap kasih sayangmu, ketundukanmu. Kalau Anda menghormati, tunduk sama bos Anda, orang tua jauh lebih berhak. Ada bos lewat. Permisi bos. Pak. Ya. Maka sesungguhnya kepada orang tua jauh lebih berhak untuk ditakzim, untuk dimuliakan, dihormati. Dan siapa yang mendzaliminya, ya hari kiamat siap-siap saja berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah ikhwan fillah jazakumullah yang namanya muhasabah. Kita muhasabah mumpung di dunia. Nanti kalau mati kita enggak bisa muhasabah lagi. Tinggal dibalas. Ya. Wanzuru madzakartum li anfusikum minal a'mali shalihah. Lihat apa yang sudah kalian kumpulkan dari amal-amal saleh yaumi ma'adikum, untuk mempersiapkan hari kebangkitan kalian setelah mati, wa'ardikum 'ala rabbikum, dan mempersiapkan ketika kalian berhadapan langsung dengan Allah, dan Allah akan menagih kita semuanya. Allah akan menagih kita semuanya. Apa yang kita lakukan itu akan ditagih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah maha mengilmui, maha tahu. Maka kita yang di dunia harus benar-benar muhasabah. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Ta'kidusanin. Jadi satu ayat kalimat takwanya ada dua. Di awali takwa kemudian disebut wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah akan mengkhabarkan, akan menceritakan apa yang kalian lakukan. Coba bayangkan saja kalau kita maksiat, kemudian ada orang yang membeberkan kemaksiatan kita di medsos. Itu bayangannya kayak apa? Malunya kayak apa itu? Nah, Allah itu maha mengkhabarkan. Dikhabarkan di hadapan seluruh makhluk dari Nabi Adam sampai hari kiamat disaksikan. Malunya kayak apa? Dan hanya Allah pula yang akan menutupi dosa-dosa kita. Menutupi aib-aib kita. Ya. Ai'malu an'i'alamu annahu alimun bijami'i amalikum wa ahwalikum. Ketahuilah oleh kalian bahwasanya Allah itu maha berilmu terhadap seluruh perbuatan kalian dan keadaan kalian. La takhfa 'alaihi minkum khafiyah. Wala yaghibu anhu min umurikum jalilun wala hatirun, dan tidak tersembunyi atas Allah pada diri kalian yang apapun yang tersembunyi, tidak tersembunyi dari Allah perkara-perkara kalian baik yang besarnya ataupun yang kecilnya. Maka hendaknya kita muhasabah, introspeksi diri. Ya, daripada ngoreksi orang lain, udahlah ngoreksi diri sendiri saja. Daripada kita ngorek-ngorek aib orang lain, sudah korek saja aib diri kita masing-masing. Ya, kita penuh dengan kekurangan, penuh dengan dosa. Ya. Demikian ikhwan fillah jazakumullah, fadhil dikumandangkan azan terlebih dahulu. Fadhil barakallahu fikum. Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah قال الإمام الجزي رحمه الله وقوله تعالى ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم dan janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang melupakan Allah maka Allah buat mereka lupa terhadap diri mereka sendiri. Aila tansu zikrullah. Jangan kalian lupa mengingat Allah. Mengingat Allah ya adalah mengingat halal haramnya. Itu zikrullah yang paling tinggi. Tahu yang Allah perintahkan, tahu yang Allah larang. Kemudian yang perintahkan kita jalankan, yang dilarang itu dijauhi. Itu adalah zikrullah. Al-akbar yang terbesar. Kemudian baru dikir-dikir yang lainnya secara lisan, subhanallah, alhamdulillah, secara hati, ya, mentadaburi apa yang kita ucapkan. Tapi zikrullah al-akbar adalah zikrul halal wal haram. Yaitu mengetahui apa yang halal, apa yang haram. Mengetahui apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah larang, dan dijalankan itu perintah dan dijauhi itu larangan. Itu tingkatan zikir tertinggi. Sehingga para ulama salaf ketika menyebutkan majalisul zikri adalah majalisul ilm. Yang dimaksud ketika ulama salaf menyebutkan ya majlis zikir maksudnya adalah majlis ilmu. Ini majlis zikir ini seperti ini. Kalau zaman sekarang yang namanya majlis zikir itu bawa tasbih, muter-muter itu majlis zikir. Bukan begitu. Justru ulama salaf terdahulu yang namanya majalisul zikr, majlis zikir adalah apa? Majlis yang disebut di dalamnya halal dan haram. Yaitu majlis taklim seperti ini. Ini majlis zikir. Ini majlis yang tertinggi. Ya. Justru para ulama salaf mengingkari ketika mendapati beberapa kaum yang mereka berkumpul di masjid, kemudian satunya memegang kerikil-kerikil, kemudian diperintahkan halilu takbir. Allahu Akbar. Dihitung satu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau sekarang pakai tasbih atau pakai itu? Pakai apa? Apa sih? Yang petetan itu loh. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Para ulama salaf ketika zikir ba'da sholat keras, itu mereka zikir keras masing-masing. Masing-masing berzikir. Ada yang keras, ada yang lirih. Berzikir. Tapi kalau dengan satu suara dikomandoi, halilu, takbir, takbir semua. Sabbihu, tasbih, tasbih semua. Itu diingkari para ulama. Diingkari para sahabat. Ya. Justru yang majalis zikri, majlis zikir adalah majlis ilmu. Ya. Seperti sekarang solawatan, pahamnya solawatan itu adalah nyanyi-nyanyi, kemudian konser, ya, kemudian ada yang joget-joget sama akhirnya. Ya. Padahal yang namanya sholawat itu di sholawat. Pengen tahu masjid sholawat antum di majelis sholawat. Antum di masjid sholawat. Ada yang hitung tadi anda mengucapkan sholawat berapa kali? Ada yang hitung? Anda mengucapkan sholawat berapa kali tadi? Berapa? 7 kali. Dihitung gak? Wah, Masya Allah, dihitung. Sangat banyak tadi. Setiap kita mengatakan qalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Fa'alan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Terus disebut nabi sholawat. Sebut nabi sholawat. Masih di sholawat ini. Ya, sekarang memang ya itu. Karena modifikator-modifikator. Ya, akhirnya membuat modifikasi dalam perkara syariat. Ya, berhujahkan dengan hadis di atas. Kan ini baik, man sanatil islami sunnatan hasanah. Berarti kan bid'ah ada yang hasanah. Ini lebih cara sunnah hasanah, suya sunnah sayyi'ah. Kemudian dijadikan ada bid'ah hasanah, bid'ah sayyi'ah. Tidak sinkron. Antara hadis dengan kesimpulan. Ya, wal muhim ikhwan fillah azakumullah. Dan ya, bisa kita lihat hasilnya pun tidak menambah keimanan. Apa pengaruhnya pada ketakwaan ketika seseorang itu berjoget-joget? Gak ada sama sekali pengaruh pada ketakwaan. Gak ada. Ya, ya sudahlah. Ini untuk mengingatkan saja. Aila tansu zikrullah, jangan melupakan mengingat Allah. Itu jangan lupa ta'lim. Jangan lupa murojaah halal haram. Karena pahamnya kita kalau jangan lupa dzikir berarti antum harus subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ya itu dzikir. Alhamdulillah dzikir. Tapi ingat dzikir yang tertinggi adalah apa? Majalis al-halal wal haram, majlis ta'lim, itu adalah majlis dzikir yang terbesar. Sehingga kalau kita katakan wala tansu dzikrullah, jangan lupa mengingat Allah, jangan lupa ta'lim. Begitu. Jangan lupa taklim. Kalau lagi gak taklim, ya lagi kurang ingat Allah. Lagi futur. Fayunsikum al-amala limasalihi anfusikum. Kalau kalian lupa mengingat Allah, lupa majlis taklim, maka Allah akan buat kalian lupa untuk beramal. Sehingga orang yang gak pernah taklim, biasanya juga malas beramal. Atau ketika beramal, amalannya tidak sesuai dengan sunnah. Karena gak pernah taklim. Karena gak pernah diajarkan bagaimana sholawat yang benar, akhirnya bikin sholawat yang gak benar. Ya. Lima falihi anfusikum alladhi tanfa'ukum fima ajikum. Dimana amal-amal soleh tersebut untuk kebaikan diri kalian sendiri. Yang nanti bermanfaat di akhirat kelak nanti. Fa'inal jaza'a min jinsil amali. Karena yang namanya balasan tergantung jenis perbuatan. Walihada qala, oleh karena itu Allah berfirman, ula'ika humul fasiqun. Mereka lah orang-orang yang fasik. Yang lupa taklim. Gak pernah ngaji. Sehingga Allah buat mereka itu malas ibadah. Orang malas taklim sama dengan malas ibadah. Kalaulah ibadah, ibadahnya tidak sesuai sunnah. Itu adalah balasan. Balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan merekalah orang-orang yang fasik. Orang-orang yang keluar dari ketaatan, tidak pernah hadir dalam majelis ilmu, tidak pernah beramal saleh, itulah orang-orang yang fasik. Ai kharijun an ta'atillah, yang keluar dari ketaatan kepada Allah. Al-halikuna yawmal qiyamah, yang akan binasa pada hari kiamat. Al-khasirunya yawma ma'adihim, yang akan rugi nanti di hari kebangkitan mereka. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Munafiqun, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la awladukum an zikrillah. Wahai orang-orang yang tidak menuntut ilmu agama, wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Siapa yang melakukannya, merekalah orang-orang yang merugi. Sehingga nanti ketika di alam kubur, orang-orang munafik ketika ditanya, man rabbuka wa man nabiyyuk wa ma dinuk, siapa Rabbmu, apa agamamu, siapa Rasulmu, siapa Nabimu. Dia tidak bisa menjawab, hala adri. Walaupun di dunia dia bisa menjawab, tapi di alam kubur tidak bisa menjawab. Lalu apa yang dikatakan oleh malaikat? Saat itu membawa mitraqah palu yang sangat besar, kemudian dipalulah kepala dia sampai hancur. Kemudian dikatakan, la daraita wa la talaita. Sungguh kamu sudah enggak tahu dan enggak mau tahu. La daraita, itu artinya kamu enggak punya ilmu. Wa la talaita, enggak mau baca. Ya. Bahasa kasarnya itu, sudah bodoh enggak mau belajar. Ya mohon maaf. Ini bahasa kasarnya, sudah bodoh kamu enggak mau belajar lagi. Nah itu ucapan malaikat. Ya. Sudah tahu bahwasanya enggak tahu agama, kok enggak mau belajar agama? Kalau sudah belajar kemudian enggak bisa, itu ma'adzur. Ya. Sudah sekolah enggak ranking, itu udah biasa. Karena ranking cuma sekolah cuma satu. Justru kalau ranking ya luar biasa. Kalau enggak ranking udah biasa namanya. Ranking cuma satu. Sama kalau kita tidak tahu karena sudah belajar kemudian tidak mampu, itu udah biasa. Tapi kalau kita sudah tahu kita itu enggak tahu, kita tahu kita itu enggak pinter, kemudian enggak mau belajar, itu dungu namanya. Itulah kemudian malaikat mengatakan, la daraita wa la talaita, kamu sudah bodoh enggak mau belajar. Itu bahasa kasarnya. Sudah tahu enggak tahu agama, tapi enggak mau belajar agama. Oleh karena itu, orang-orang yang nanti pada hari kiamat diseret oleh para malaikat dalam keadaan mereka buta, di mana mereka berkata kepada Allah, lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta, gak bisa melihat, padahal dulu di dunia aku melihat. Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha kadzalika al-yawma tunsa. Itu balasan karena dulu ayat sudah datang kepadamu. Al-Qur'an sudah utuh, satu mushaf itu utuh. Majelis taklim juga di Masjid An-Nur tiap hari, hampir tiap hari ada taklim. Di masjid yang lain di Pemalang juga ada. Ya. Tetapi kitanya apa? Melupakan. Kalimat nasi ya, melupakan dalam bahasa Arab itu artinya meninggalkan. Tidak menuntut ilmu, tidak belajar, tidak membaca, tidak mencari tahu. Kadzalikal yauma tunsa. Maka pada hari ini kamu dilupakan, yakni ditinggalkan. Karena kita di dunia melupakan Allah, yaitu meninggalkan majlisnya Allah. Majlisnya Allah adalah majlis zikir. Maka pada hari kiamat pun ditinggalkan, tidak diurusi. Bahkan dibangkitkan dalam keadaan buta. Tidak melihat. Ya. Na'udzubillah min dzalik ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka ayat ini merupakan ayat muhasabah ya dalam surat Al-Hasyr ini ayat 18 dan 19 ini. Ini dan 20 merupakan ayat muhasabah. Untuk kita muhasabah, introspeksi diri. Ya. Kemudian ada yang bertanya, ya Rasulullah, innana idza kunna fil masjid baina aydika faka'annana naran nar ra'yal aini. Wa ya Rasulullah, kama qala sallallahu alaihi wasallam, kita kalau di masjid di hadapanmu, mendengarkan ceramahmu, mendengarkan hadis-hadismu, wahai Rasulullah, seolah-olah kita itu melihat neraka di hadapan kita. Dan kita takut luar biasa. Falamma raja'na ila ahlina, tetapi ketika kita sudah pulang ke rumah, nasina, kita lupa. Akhirnya lalai lagi. Maka kemudian, kata Rasulullah SAW, kepada Hamdullah, sa'atan ya Hamdullah. Ada waktunya wa Hamdullah. Jadi awalnya itu Hamdullah, dia saking muhasabah, itu muhasabahnya membuat dia ketakutan. Sampai kemudian mengatakan nafaqo handola telah munafik. Mengatakan bagi diri sendiri maksudnya. Handola munafik. Ketemu Abu Bakar, kenapa? Ada apa kamu? Diceritakan. Akhirnya Abu Bakar pun terdiam. Ketemu Umar, Umar pun terdiam. Akhirnya ketemu Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan ketika mendapatkan ucapan dari handolah seperti itu. Kita kalau majlis taklim di masjid itu soleh. Ingat akhirat terus. Tapi kalau sudah pulang, lupa. Lagi kerja apalagi. Ya. Akhirnya, wah kayaknya saya munafik ini. Akhirnya Rasulullah SAW mengimbangi. Sa'atan ya handolah. Ada waktunya. Handolah. Artinya ada waktunya kita sama keluarga. Ada waktunya kita kerja. Ada waktunya kita ibadah. Makanya ibadah kan inna sholataka kanat 'alal mu'minin kitaban mawquta. Salat itu adalah bagi orang yang beriman ada pada waktu-waktunya. Waktu subuh, waktu zuhur, waktu asar, maghrib, isya. Sehingga salatlah pada waktunya, kerjanya juga pada waktunya. Allah alam naj'ali apa? Allah jadikan nahar ma'asha. Allah jadikan nahar siang itu ma'ash. Ma'ash itu cari penghasilan, cari penghidupan. Ya. Allah jadikan malam sebagai istirahat. Dan pada waktu-waktu siang dan malam tersebut, Allah tentukan ada sholat lima waktunya. Makanya sa'atan ya handolah. Ada waktunya wahai handolah. Waktunya awal siang ya kerja. Di sela-sela kerja jangan lupa sholat duha. Kan begitu. Nanti kalau sudah zuhur, itu waktunya ibadah. Ibadah sholat zuhur, datang ke masjid, sholat jamaah. Setelah itu mau istirahat boleh, mau lanjut kerja lagi boleh. Datang asar, sholat asar. Setelah itu sore sama keluarga, maghrib, ya, datang ke masjid, waktunya taklim, isya, badan isya pulang, ketemu keluarga. Setelah itu istirahat, waktunya malam diselimkan untuk sholat malam. Makanya sa'atan, ada waktunya. Subhanallah, Allah itu telah menggilirkan waktu itu untuk kita semuanya. Supaya kita bisa men-schedule. Supaya kita bisa mengatur waktu. Fa'idha faraghta fansab wa ila rabbika faraghab. Ya, kalau kamu sudah selesai dengan satu jadwal, beralihlah pada jadwal berikutnya. Dan hendaknya bersemangatlah untuk beribadah kepada Allah. Sudah selesai kerjanya, waktu istirahat, zuhur. Ila rabbika farhab, maka semangatlah untuk ibadah. Setelah ibadah, setelah sholat Jumat misalkan, wa idza qudiyatish shalah fantashiru fil ardh wabtaghu min fadlillah. Sudah selesai sholat Jumat, silakan kalian bertebaran di muka bumi, cari rizki Allah, cari anugerah Allah. Waktu asar sholat lagi. Sore ketemu keluarga. Maghrib sampai isya di masjid, taklim, habis isya ketemu keluarga. Ya, kemudian apa? Istirahat. Itulah Allah ciptakan waktu ini silih berganti supaya kita itu ikhwana fillah rahimakumullah benar-benar menggunakan waktu ini dengan baik. Karena dengan bergilirnya waktu itu kita tidak akan bosan. Coba kalau malam terus kan hawanya ngantuk. Ngantuk terus pengennya tidur. Coba kalau siang terus, waduh ya capek. Kerja terus. Ngoyo ibaratnya, kerjanya ngoyo. Kasihan terus. Demikian pula ibadah terus pun enggak boleh. Ya. Ketika ada seorang wanita habis main sama Aisyah. Kemudian Aisyah cerita, ini wanita wahai Rasulullah, ibadahnya kalau malam dari Isya sampai subuh salat. Subuh puasa terus sepanjang hari. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Mah, itu artinya, jangan tiru, singkirkan itu amalan seperti itu." Jangan seperti itu. I'malu mastata'tum. Beramalah sesuai kemampuan kalian. Ya. Fa innallaha la yamallu hatta tamallu. Allah itu tidak akan bosan sampai kalian bosan sendiri. Artinya khudu ma yassaru. Ambillah yang mudah bagi kalian dan mudah bagi yang lain. Kalau kita cuma sholat saja, dia wanita misalkan. Dari ba'dal isya sampai subuh sholat. Nah, suaminya diapain? Anaknya yang lagi nusu, siapa yang ngurusin? Kan begitu. Demikian pula kalau puasa setiap hari terus. Nah, gimana dapat tenaganya. Ya, makanya sa'atan ada waktunya. Makanya disiplin waktu itu penting. Disiplin waktu ada waktunya. Kalau waktunya belajar, waktunya kerja, waktunya ibadah, tidur, waktunya jajan, waktunya main. Kalau anak-anak santri, main silakan. Ya. Sama juga kita seperti itu juga. Harus disiplin waktu. Waktunya belajar, jangan telat. Disiplin. Waktunya ibadah. Maka dengan kedisiplinan itu tidak akan bosan. Yang namanya malas itu akan membuahkan kemalasan yang berikutnya. Malas itu bikin kesel. Karena bahasa Arabnya malas itu apa? Kaslun. Kaslun. Makanya bikin kesel. Ada orang kaslan, kesel kita. Sebel. Dan dianya juga kesel. Capek. Maksudnya. Orang pemalas itu paling capek. Seberat-beratnya bekerja, capek memang. Tapi lebih capek lagi kalau pemalas. Tidur ngeluh. Aduh, tidur badannya pada sakit. Males ya. Begitu. Tapi kalau seorang yang bekerja badan sakit, dia dapat upah, dia bisa ngasih nafkah anak istri, bangga dia. Ya, demikian. Semoga bermanfaat. Waktunya sudah habis ya. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Hendaknya kita muhasabah atas diri kita masing-masing. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.